Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab haqqul jari wal wasiyatu bihi. Bab hak tetangga dan wasiat tentang bertetangga. Dikatakan oleh al-imam atau syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, tetangga adalah wal mulasiqu laka fi baitika wal qaribu min dhalika. Tetangga itu adalah seorang yang mulasiq laka fi baitik, yang tinggal berdekatan, menempel dengan rumahmu. Wal qaribu min dzalika, atau seorang yang tinggal dekat dengan rumahmu, namanya tetangga. Ya, bisa menempel ya. Mungkin satu dinding sebagaimana perumahan, atau yang berdekatan ya, dengan rumahmu. Maka itu adalah tetangga. Wa qad waradat ba'dul athar bima yadullu ala annal jara arba'una daran min kulli janib. Dan telah diriwayatkan oleh sebagian athar apa yang menunjukkan bahwasannya ya, termasuk daripada tetangga mereka yang berada 40 rumah dari setiap sisi, ya, itu masih tetangga. Sebagian asar mengatakan demikian, namanya tetangga itu, ya, kalau di sebelah kanannya masih 40 rumah, maka mereka masih tetangga. 6, yang samping, yang ya, yang depan, 6. Adapun yang menempel dengan rumah kita atau yang berdekatan rumah kita, maka ini tidak diragukan lagi kalau dia tetangga. Ya. 6. Ya. Dalilnya tentang hak tetangga. Ya, tetangga itu memiliki hak dan juga berwasiat untuk ya melakukan kebaikan kepada tetangga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabni sabili wama malakat aimanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya sedikit pun. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk beribadah kepadanya semata dan tidak boleh melakukan kesyirikan kepadanya. Wa yanha 'ani syirki bihi bi syai'in la syirkan asghar wala syirk wala akbar. Dan Allah melarang dari perbuatan syirik kepadanya, baik itu syirik asghar maupun syirik akbar. Apakah syirik kecil maupun syirik besar. Tidak ada pengecualian di dalam ayat ini. Ini mencakup kesyirikan yang kecil dan kesyirikan yang besar. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Syirik di sini syirik kecil maupun syirik besar. La malakan wa la nabiyyan wa la waliyan wa la ghairihi minal makhluqin. Ya. Apakah yang dijadikan sekutu itu adalah malaikat? Dia beribadah meminta kepada malaikat, menganggap bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang suci. Ya. Makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Maka ketika mereka beribadah kepada malaikat, maka mereka mengharapkan syafaat dari para malaikat tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun itu malaikat, Allah tidak mau ya adanya sekutu dalam peribadahan. Wala nabiyan, dan tidak pula seorang nabi pun. Nabi adalah manusia yang terpilih yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah seorang manusia yang mulia, yang saleh. Nah, ada sebagian mereka menyembah nabi sebagaimana orang-orang ya Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah ibnullah, anaknya Allah. Naam. Mereka menyembah Nabi Isa dengan harapan ya mereka mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Wala waliyan, tidak pula seorang wali. Ya. Wali. Wali Allah. Orang-orang salihin. Orang-orang yang saleh. Yang giat beribadah kepada Allah. Yang selalu menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah. 6. Walaupun mereka adalah para wali, maka tidak boleh untuk kita jadikan mereka sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ya. Naam. Wala ghairihim minal makhluqin, dan tidak pula selain mereka dari para makhluk. Ya. Mereka yang disebutkan di sini makhluk-makhluk Allah yang terbaik dan terpilih. Itu saja tidak boleh, apalagi ya, orang-orang selain mereka ini. Ya. Naam, yang mengaku sebagai wali, ya, yang mengaku sebagai orang yang soleh. Naam, orang-orang ya, beribadah kepadanya, meminta barokah kepadanya. Ya, menyembah-nyembah, beribadah di sisi kuburannya. Naam. Minal makhlukin alladhi la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Ya. Dari kalangan makhluk yang makhluk itu la yamlikuna li anfusihim, yang tidak memiliki bagi diri-diri mereka naf'an wala dharran, kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan. Ya. Makhluk itu tidak memiliki ya kemanfaatan, artinya tidak bisa dia memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, kenapa sebagian manusia menyembah makhluk ya, padahal mereka sendiri tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada diri mereka sendiri ya. Naam. Wala mautan wala hayatan, tidak pula yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang namanya makhluk, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri. Apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak bisa memberikan mudarat kepada diri sendiri dan tidak pula kepada orang lain. Nah, lalu kenapa sebagian manusia mau menyembah, beribadah kepada makhluk? Sebagian mereka ya, menyembah ya, manusia, sebagian mereka menyembah hewan, sebagian mereka menyembah naam, ya, bulan, bintang, bahkan benda-benda yang mati, ya, batu, ya, pepohonan, ya, naam. Bal wajibu al-mut'anina ikhlasul ibadah liman lahul kamal mutlak min jami'il wujuh. Bahkan wajib ya, seorang itu mengikhlaskan ibadah kepada zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari seluruh sisinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ahsanu ilaihim bil qawil karim. Ya, berbuat baik kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang mulia. Wal khitabil latif, dan pengajak bicaraan yang lembut kepada kedua orang tua. Ya. Wal fi'lul jamil, dan perbuatan-perbuatan yang baik kepada kedua orang tua. Bi ta'ati amrihima wa ijtinabi nahihima, dengan taat terhadap perintah keduanya dan menjauhkan larangan dari keduanya. Iya. Dengan ucapan yang mulia, yang sopan, ya. Dengan pengajak bicaraan yang lembut, tidak tinggi, dengan perbuatan yang baik, merendah di hadapan kedua orang tuanya, ya. Tidak pernah ya, meninggikan suaranya di hadapan kedua orang tuanya dengan lembut. Wal infaku alaihima, dan juga memberikan nafkah, infak kepada keduanya. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka kita berikan apa yang kita miliki kepada kedua orang tua kita. Tidak memiliki sifat suh, pelit terhadap kedua orang tuanya. Membantu apa yang dia bisa bantu. Jadikanlah dirinya sebagai seorang pelayan kedua orang tuanya. Ketika diminta, siap untuk membantu kapanpun yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. 6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzil qurba," dan berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki ikatan kerabat. Maka di sini mencakup seluruh aqarib. Mencakup seluruh orang-orang yang memiliki ikatan kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Baik yang dekat maupun yang jauh. Kakak kandung, adik kandung, keponakan, kemudian paman, bibi, kakek, nenek. Atau saudara yang jauh, saudara dari nenek, saudara dari kakek. Aksinu, maka berbuatlah baik kepada mereka. Bil qaul wal fa'il, dengan ucapan dan perbuatan. Wa alla yaqta' birahimihi bil qaul aw fi'lihi, dan jangan dia memutuskan hubungan silaturahim dengan ucapan dan perbuatannya. Jangan putuskan hubungan. Biasanya ketika ada kedua orang tuanya, hubungan itu baik. Tetapi ketika kedua orang tuanya tidak ada, mulai adanya kerenggangan, adanya ketidakharmonisan, akhirnya terputus hubungan silaturahim hanya gara-gara masalah dunia, biasanya masalah waris. Jangan wala yaqta birahimihi bil qawlihi aw fi'lihi, jangan kita putuskan hubungan silaturahim dengan ucapan atau perbuatan. Walaupun ketika kita berbuat baik kepada mereka, akarib, kerabat-kerabat dekat kita, keluarga-keluarga kita, lalu dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan diri kita, maka tetap Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk tetap menjaga tali kekerabatan. Dan juga Nabi SAW berpesan dalam hadisnya, ketika seorang dia menyambung hubungan silaturahim kepada saudara-saudaranya, maka itu adalah sebab panjangnya umur seseorang dan sebab banyaknya rezeki. Jadi kalau kita ingin panjang umur dan banyak rezeki, maka hendaknya kita sering berziarah kepada aqarib saudara-saudara kita. Berkunjung. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita umur yang panjang dan rezeki yang luas. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada al yatama, anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang faqadu aba'ahum, yang tidak memiliki ayah. Ya. Yang di mana ayah mereka telah meninggal dunia dalam keadaan wahum sigar, dalam keadaan mereka masih kecil, ya. Belum mencapai usia baligh. Ya, belum mencapai usia baligh, maka mereka adalah yatim. Ya. Kalau ibunya yang meninggal tidak disebut sebagai yatim. Yang disebut sebagai yatim ketika ayahnya yang meninggal dan dia dalam keadaan belum baligh, ya. Maka anak yatim ini falahum haqqul muslimin, memiliki hak sebagai seorang muslim. 6. Sawaun kanu aqaribun aw ghairihim. Baik, ya, masih ada hubungan kerabat atau tidak. Wal masakin, adapun berbuat baik kepada orang miskin, yaitu orang miskin adalah orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, enggak cukup. 6. Yang fakir, yang tidak memiliki harta, ya. Berbuat baik kepada mereka, ya. 6. Memberikan bantuan kepada mereka ketika kita memiliki harta. 6. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baik kepada tetangga yang memiliki kerabat. 6. Tetangga yang memiliki kerabat. Maka tetangga ini memiliki dua hak bagi kita. Hak kerabat dan hak sebagai tetangga. Wal jaril junubi, dan tetangga yang ada di sampingnya, yaitu tetangga yang tidak memiliki ikatan kerabat. 6. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kullama kana al-jaru aqrabu baban kana akidu haqqan fayanbaghi lil jari ayata'ahada jaruhu bil hadiyati was sadaqah wad da'wah. Tatkala tetangga, ya, lebih dekat pintunya ke rumah kita, maka dia tetangga yang paling ditekankan mendapatkan hak. Ya. Jadi kita lihat rumah kita, pintu tetangga kita siapa yang paling dekat? Ya, pintu depannya, ya, pintu depannya. Oh, si fulan, berarti dia yang paling berhak untuk mendapatkan hak terhadap, ya, diri kita. Maka sepantasnya 6 untuk dia memberikan hadiah-hadiah dan sedekah dan dakwah dan juga, ya, kelembutan dalam ucapan dan perbuatan, dan tidak na'am mengganggunya dengan ucapan dan perbuatan, ya. Jika kita memiliki, ya, na'am sedikit rezeki, maka kita berikan hadiah kepadanya. Ya, ketika kita memasak masakan, maka kita berikan, ya, na'am masakan tersebut, ya, sehingga bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya. Atau sedekah, ya. Atau masalah dakwah, ya, mengajak dia kepada kebaikan, ya, dan kelembutan dalam ucapan dan perbuatan, dan tidak mengganggu ya, dengan ucapan dan perbuatan kita. Ya. Enam. Wajaril junubi wa sahibil bil jamb. Wa sahibul bil jamb, teman yang ada di sisi itu adalah rafiqu fis safar. Teman dalam safar. Wa qila dikatakan az-zaujah, istri. Teman yang ada di sisi. Ada yang mengatakan ya, artinya teman dalam safar, ada juga mengatakan adalah istri. Dan juga ada yang mengatakan sahibu mutlaqan, sahib, sahabat secara mutlak. Maka ya, wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada teman tersebut. Ya. Ya, istri itu sebagai teman dekat. Ya. Teman dekat. Nah. Wabni sabil, yaitu orang asing. Wama malakat aimanukum, dan apa-apa yang kamu miliki ya, dari budak-budak atau hewan-hewan ya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Asyahid dalam ayat ini ya, yang berkenaan dengan bab yang kita bahas, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal jari dzil qurba wa jaril junub, berbuat baik kepada tetangga-tetangga dekat yang memiliki tali kerabat ataupun yang tidak memiliki tali kerabat ya. Dan menjaga hak-hak mereka ya, jangan kita sakiti, jangan kita ganggu. Naam, itulah ya. Naam, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, untuk saling menghormati enam satu sama lain, sehingga akan tercipta ya, tali kekeluargaan yang baik, walaupun ya, enam bukan satu nasab. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu jami'an.